Alhamdulillah dengan berkat hidayahnya kita bersama-sama teruskan bacaan kita Sirah Khulafa' Ar-Rasyidin, di mana kita telah membaca beberapa fadail atau keutamaan Khalifah Ar-Rasyidah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang kita dapati terlampau banyak keutamaan beliau yang dicatatkan dirakamkan oleh sejarah, dan antara kelebihan beliau adalah yang mana beliau telah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai imam menggantikan baginda SAW. Dan bagaimana Rasulullah SAW sendiri pernah salat di belakang beliau dalam beberapa kesempatan, dan bagaimana yang kita baca kemarin di atas itu, bagaimana Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala telah menjadikan sejarah ini, iaitu Abu Bakar menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sebagai dalil akan keutamaan Abu Bakar dan kelayakan beliau menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang orang yang paling layak menjadi imam, iaitu ya ummul qauma aqra'uhum kitabillah fa in kana fil qira'ah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bi sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa'akbaruhum sinnan fa in kanu fi sinni sawa'an fa'adamuhum muslima. Iaitu orang yang paling berhak menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah, dan jika bacaannya sama baik, maka yang lebih berhak adalah yang lebih alim terhadap sunnah. Dan jika ternyata mereka semua sama alimnya, mungkin didahulukan adalah yang lebih tua. Dan jika ternyata usia mereka sama, maka didahulukan yang lebih dahulu keislamannya. Jadi ini jelas bahawa Abu Bakar adalah orang yang paling alim, paling qari' di kalangan para sahabat. Dan kita teruskan menurut 40 syubhat dan bantahannya, iaitu tentang kelayakan Abu Bakar sebagai khalifah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah berkata kepada kami Qutaibah, dia berkata, telah berkata kepada kami Sufyan dari Sulaiman Al-Ahwal dari Sa'id Ibn Jubair, dia berkata, Ibn Abbas berkata, tahukah kalian hari Khamis, pada hari itulah penyakit Rasulullah memuncak. Maka Rasulullah SAW bersabda, berikan padaku secarik kertas agar kutuliskan untuk kalian sebuah wasiat yang membuat kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Akhirnya mereka saling berdebat, seharusnya tidak layak mereka berdebat di hadapan Nabi mereka. Mereka di hadapan Nabi, mereka berkata, apa yang diinginkan beliau, tanyakan padanya. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW mempertanyakan kembali hal tersebut. Maka beliau berkata, tinggalkan diriku, sebenarnya apa yang kuperintahkan kepada kalian lebih baik dari apa yang kalian tuntut. Maka beliau mewasiatkan mereka dengan tiga perkara. Keluarkanlah seluruh orang musyrikin dari jazirah Arab. Biarkan para utusan datang sebagaimana aku membolehkan mereka datang. Kemudian beliau diam. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, atau aku yang duduk. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam tempat lainnya, dan Muslim juga meriwayatkan dari jalan Sufyan Ibn Uyainah. Al-Imam Al-Bukhari juga mengeluarkan hadis ini dalam beberapa tempat dalam sahihnya, dari hadis Ma'mar dan Yunus dari Az-Zuhri. Jadi hadis ini secara ringkasnya, Nabi SAW sedang sakit kuat pada hari Khamis, dan Nabi SAW meminta para sahabat datangkan membawa kertas supaya dituliskan wasiat. Kemudian ketika itu sebagian para sahabat atau para sahabat berdebat antara satu dengan yang lain, ada yang mengatakan tidak perlu kita tulis wasiat sebab semuanya ada di dalam Al-Quran, dan ada yang ingin laksanakan perintah Rasulullah SAW. Jadi apabila berlaku demikian, Nabi SAW mengatakan tinggalkan diriku, dan yang aku perintahkan kepada kalian lebih baik daripada apa yang kalian tuntut, yang dituntut oleh wasiat Nabi SAW. Di sini ada beberapa perkara yang tidak begitu jelas, saya akan dijelaskan nanti, iaitu satu, seolah-olah Nabi SAW tidak jadi nak tulis wasiat. Tapi kalau bagaimana pun, Nabi SAW memerintahkan mereka kepada tiga perkara. Jadi disebutkan hanya dua daripada tiga perkara tersebut, dan dua perkara itu maklum hadis yang sahih, keluarkan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab. Dan terdapat hadis lain, tidak boleh bersatu dua agama di jazirah Arab. Maksudnya hanya satu agama saja, iaitu Al-Islam. Jadi hatta orang-orang Yahudi dan Nasrani juga tidak boleh berada di jazirah Arab. Nah, itu asalnya. Dan kemudian biarkan para utusan datang sebagaimana aku membolehkan mereka datang di perkara biasa. Tapi yang ketiga itu, Nabi SAW diam. Itu sebenarnya pasti. Umar Ibn Abbas secara warak berkata, atau aku yang hukum. Nah. Baik. Jadi ini juga ada beberapa imam sunnah yang lain, seperti Imam Muslim. Tapi menurut anggapan para ahlul bid'ah, kata Imam Ibn Kathir, baik dari golongan Syiah dan lain-lainnya, bahawa wasiat yang akan ditulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapakah khalifah sesudah beliau. Ini menurut anggapan mereka masing-masing. Dan itulah yang selalu mereka tiup-tiupkan di kalangan pengikut mereka ataupun orang Islam secara umumnya. Jika mereka berpeluang bahawa wasiat itu adalah berkenaan dengan siapa jadi khalifah. Kita bila katakan yang berhak sebenarnya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Tapi mengikut riwayat ini, kita dapati bahawa tidak ada kena-mena dengan khalifah. Telah disebutkan sebahagian daripada ini. Baik, inilah yang dikatakan berpegang teguh dengan mutasyabih, iaitu perkara yang samar-samar hukumnya, dengan meninggalkan perkara yang muhkam, yakni yang jelas hukumnya. Kita dapati bahawa mereka berpegang kepada satu yang jelas ataupun yang sama-sama. Yang sama-sama yang tidak jelas wasiat ini untuk apa, tapi mereka sangat ambil saja, dan mereka jadikan dia sebagai dalil untuk pendapat mereka. Sedangkan ada di sana dalil yang jelas, tapi mereka tak mau ambil yang jelas. Itu adalah ciri-ciri ahlul bid'ah, kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Adapun ahlus sunnah, maka mereka akan selalu berpegang teguh dengan sesuatu yang muhkam, yang jelas. Dan seharusnya perkara-perkara yang mutasyabih difahami dengan sesuatu yang muhkam. Inilah metod alim ulama yang dalam ilmu, yang mendalam ilmu pengetahuannya, ar-rasikhuna fil ilmi, bagaimana yang Allah Azza wa Jalla menjelaskan kira-kira mereka dalam Alkitab, khususnya ayat ketiga dalam surah Ali Imran, wallazi anzala alaikal kitaba, ialah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab, iaitu Al-Quran, minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab, dan di antara di sebahagian daripadanya, yakni Al-Quran itu ayat yang muhkamah, yakni yang jelas, tak ada samar-samar, dan dia adalah induk Quran itu. Kebanyakan Quran itu jelas, tapi wa ukharu mutasyabihat, tapi ada sebahagian ayat-ayat Al-Quran itu yang samar-samar. Kemudian Allah jelaskan golongan manusia ini terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, زَيْغٌ, maka mereka akan mengikut yang mana satu? مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, apa yang samar di antara. Padahal di sana ada lagi satu kan? Ayat tu yang mengamat yang jelas, mereka tak ambil, mereka ikut yang sama-sama. Kenapa? Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Mereka mencari fitnah dan mereka cuba-cuba nak cari jawapan ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sedangkan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm, dan juga orang-orang yang mendalam, inilah dia, yang mendalam ilmu pengetahuan, yang ulama-ulama yang kibar. Jadi kalau mengikut bacaan ini, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, tafsirnya, maknanya ayat-ayat tasyabih ini, melainkan Allah dan juga ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmu. Dan mereka berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman kepadanya dan semuanya datang daripada Tuhan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi itu sepatutnya pegangan ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, mengambil yang muhkam. Dan kalau ada yang syubhat, itu kita kembalikan kepada muhkam. Baik, saya akan jelaskan secara spesifiknya berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, bersandar dengan perkara yang mutasyabih, banyak membuat orang-orang yang sesat tergelincir. Adapun ahlu sunnah tidak memiliki mazhab kecuali mengikuti yang hak dan akan setia berjalan di atasnya. Mengenai sesuatu yang ingin dituliskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya telah diterangkan secara implisit. Jadi kan tadi macam tak jelas, macam mana ni nak tulis wasiat tak? Wasiat ni tentang siapa khalifah ke bukan? Lepas tu disebutkan dua wasiat, satu lagi tak? Ini satu tu agaknya tu Ali tu yang sepatutnya dia khalifah. Jadi apakah penerangannya? Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, telah berkata kepada kami Mu'ammal, dia berkata, telah berkata kepada kami Nafi', iaitu Ibnu Umar, dia berkata, telah berkata kepada kami Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika penyakit Rasulullah semakin parah yang membawanya kepada kematian, beliau berkata, panggilkan segera Abu Bakar dan anaknya supaya tidak ada lagi yang berhasrat ingin mengambil posisi dan tidak ada lagi yang berandai-andai untuk mendapatkannya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah dan kaum muslimin enggan kecuali Abu Bakar. Beliau ulangi dua kali. Aisyah berkata, Allah dan kaum mukminin enggan menerima kecuali bapakku, maka benarlah bapakku yang terpilih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri dan dari jalur ini. Dan nota kaki yang terletak dalam kurung tidak terdapat dalam buku aslinya. Apa yang ada dalam kurungan? Kurung tu banyak kurungan. Kata kecuali bapakku, kata-kata siapa? Nah, kata-kata Aisyah. Yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad, yakni hadis ini tanpa hal tersebut. Tapi sabda Nabi tetap adalah, orang mukmin itu enggan kecuali siapa? Abu Bakar sebagai khalifah mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim seorang fuqaha Madinah, okay, seorang tabi'in yang agung daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aku ingin menyuruh seseorang agar menjemput Abu Bakar dan anaknya, hingga tidak ada lagi yang mengatakan bahawa dirinya lebih berhak atau ada yang masih keinginan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah enggan ataupun kaum mukminin menolak, atau Allah akan menolak dan kaum mukminin akan enggan kecuali Abu Bakar. Kalau tadi itu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, akhirnya sanadnya sahih. Dan yang kedua adalah riwayat daripada Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Yahya bin Sa'id yang kedua itu adalah Al-Ansari. Jadi maknanya sama ke tidak? Maknanya sama. Dan apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula nak apa? Nak panggil, suruh orang panggil Abu Bakar dan kata pada orang ramai, inilah khalifah selepas aku dan anak. Okey. Tetapi tiba-tiba Nabi SAW tidak jadi. Nabi SAW kata tak mungkin Allah akan apa ni? Akan reda. Tidak mungkin mukminin akan reda selain daripada Abu Bakar sebagai khalifah mereka. Mesti mereka akan pilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW lepaskan kepada apa ni? Kepada orang-orang Islam sendiri untuk memilih khalifah. Dan pasti kata Nabi SAW, mereka akan memilih Abu Bakar. Itulah makna. Baik, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibrahim ibn Sa'id, dari ayahnya, dari Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, dari ayahnya, ini Jubair ibn Mut'im, dia berkata, pernah seorang perempuan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyuruhnya agar kembali. Maknanya pergilah, nanti datang balik. Kemudian perempuan itu bertanya, bagaimana jika aku datang ternyata engkau tidak ada? Maksudnya beliau telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika tidak menemuiku lagi, maka datangi Abu Bakar. Hadis ini paling sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya kalau aku tak ada, nanti kau pergi cari Abu Bakar. Menunjukkan bahawa isyarat bahawa yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Dalam banyak-banyak sahabat, Nabi SAW suruh cari sama Abu Bakar. Tak cari Umar, tak cari Uthman, apa lagi cari Ali radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dan sebagainya. Ataupun ahli keluarganya yang dekat kat dalam rumah, tak ada. Suruh cari Abu Bakar Siddiq. Baik, hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dari kitab Al-Ahkam, Bab Al-Istikhlaq. Kata Imam Bukhari, Bab Al-Istikhlaq maknanya bab menjadikan orang lain sebagai pengganti. Dari 46. Dan juga dalam Muslim dengan sanadnya dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, seperti maknanya. Baik, secara zahir wallahu'alam bahawa kedatangan wanita itu tepatnya dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit keras yang membawanya kepada kematian. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, mungkin terdapat isyarat dalam riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, jadi wanita itu bila disuruh pergi nanti datang balik. Nanti kalau datang balik engkau dah tak ada lagi, macam mana ya Rasulullah? Pergi cari Abu Bakar, pergi jumpa Abu Bakar. Nah, kalau kita main-main cakap gitu tak ada hujah lah. Tapi kalau Ibnu Katsir, orang macam Ibnu Katsir dia cakap, itu siapa lah? Siapa ada kekuatannya? Kita bisa cakap sembarangan. Baik, jadi ini menolak syubhat orang-orang apa? Syiah, bahawa wasiat itu adalah untuk siapa jadi khalifah dan dia adalah Ali. Kalau ia pun dia adalah wasiat untuk siapa jadi khalifah, sepatutnya dia adalah untuk Abu Bakar, yang dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain yang sahih. Ya. Bab berikutnya, dampak dari berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslim, kaum mukminin. Apa kisahnya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Bahz. Dia berkata, telah berkata kepada kami Hammad ibn Salamah. Ahmad bin Salamah ni jumpa Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Imran Al-Juwayni dari Yazid Ibn Babnus. Dia berkata, aku pergi berserta seorang sahabatku menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan kami minta izin agar dibolehkan masuk. Jadi ada dua orang datang nak temui Aisyah. Baik, maka dia melemparkan untuk kami bantal tempat duduk, kemudian dia menurunkan hijab bagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kamu bertanya kepada isteri-isteri Nabi itu, maka tanyalah dari belakang hijab. Jadi Aisyah ditanya, didatangi oleh para sahabat dan selepas sahabat tentang urusan-urusan agama. Maka Aisyah jawab, tidak jawab? Jawab. Tapi Aisyah akan jawab di belakang hijab. Baik, setelah itu sahabat berbicara, wahai Ummul Mukminin, bagaimana pandangan anda mengenai Iraq? Mengenai Iraq. Ia bertanya, apa itu Iraq? Maka aku menepuk pundak kawanku. Aisyah berkata padaku, berhentilah, kenapa engkau menyakiti saudara? Kemudian dia bertanya lagi, apa itu Iraq? Iaitu tempat keluarnya darah haid. Maka jawapannya adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah mengenai perempuan yang datang haid. Jadi soalannya tak ada apalah tentang apa darah haid, tapi mereka tak nak sebut tempat darah haid tu. Mereka sebut apa ni, tak uratnya tu, tempat keluar. Jadi jawapannya adalah apa yang Allah turunkan tentang ni. Tapi tak dibacakan ayatnya kat sini lah. Tapi ayatnya apa? Wa yas'alunaka 'anil mahyidhi qul huwa adan fa'tazilun nisaa'a fil mahyidh. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid ataupun tempat keluar darah haid, katakanlah ia azan kotor, maka jauhkanlah daripada wanita fil mahyidh, yakni tempoh keluarnya darah haid. Jadi itu jawapannya. Maksudnya dia foto. Nah, lepas itu Aisyah radhiyallahu anha teruskan jawapannya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekapku dan memeluk kepalaku, sementara pemisah antara aku dan dirinya hanyalah sehelai kain, padahal aku sedang haid. Nah, jadi menunjukkan ayat itu kata tak boleh jauhkan daripada wanita, bukan hanya tak boleh bersama terus dalam satu rumah ataupun tak boleh memelukkan, boleh. Sebab Nabi SAW lakukan. Bahkan Nabi SAW berbaring di atas ibu Aisyah yang sedang haid dan baca Al-Quran, hadis dalam sahih Muslim. Jadi bagaimana Aisyah RA seorang yang pandai, sebab dia banyak hafal hadis Nabi SAW khususnya tentang perkara seperti ini. Kemudian Aisyah melanjutkan, kebiasaan Rasulullah SAW jika melewati pintu rumahku, beliau pasti akan mengucapkan kata-kata yang bermanfaat untuk. Ini menerangkan akhlak Rasulullah SAW. Ada je kata-kata yang baik, tetap edah. Nah, walaupun untuk isteri. Satu hari beliau melewati rumahku, namun tidak mengatakan apa-apa pun. Bukan biasa atau tak biasa ni? Tak biasa. Pasal biasa ni Nabi SAW makan, katakan sesuatu yang baik. Tapi hari ni tak cakap apa. Kemudian beliau lewat kembali dan tidak mengatakan apa-apa pun juga. Dua kali. Begitulah dua hingga tiga kali. Maka ku katakan kepada pembantu, letakkanlah bantal tempat duduku di depan pintu. Ya, bukan bantal betulnya bantal lah. Macam apa, cushion lah. Nama bantal juga. Kemudian aku mengikat kepalaku dengan kain. Tak lama kemudian beliau pun lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Aisyah, ada apa denganmu? Aku menjawab, aku merasa sakit kepala. Jadi buktinya dia sedang ikat kepala, dia orang tengah demam, kau sakit. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, namun kepala pula yang lebih sakit. Jadi rupanya Rasulullah sallam tidak seperti biasa kerana Rasulullah sedang apa? Sedang sakit, sedang demam. Kemudian beliau pergi dan tak lama kemudian ternyata beliau dibawa pulang dalam keadaan digotong dengan kain. Kemudian beliau mengirim utusan dan berkata pada para isterinya, aku sedang sakit keras dan tidak dapat lagi berkeliling ke rumah-rumah kalian, maka izinkanlah aku agar dirawat di rumah Aisyah. Jadi kisah ini adalah kisah sakitnya Rasulullah SAW. Jadi minta izin kepada isteri-isterinya. Nabi SAW minta izin kepada isteri-isterinya bahawa tidak boleh lagi ada apa, ada kita katakan daur giliran yang biasa antara isteri yang semalam di ini kemudian yang berikutnya dia nak apa ni, minta izin mereka benarkannya dia berehat dan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini jelas menunjukkan kelebihan Aisyah. Maka sejak itu aku pun merawatnya, padahal tidak pernah sebelumnya hal ini kulakukan kepada seorang pun. Suatu ketika tatkala kepala beliau berada di atas pundakku. Dan ni kalau lah memang Aisyah tu memang pandai merawat dan sebagainya, memang satu orang tu logik lah. Nabi SAW pilih Aisyah suruh merawat Nabi SAW yang sakit. Tapi bukan ni, tiap pernah pun. Jadi ni jelas tunjukkan sebabnya, sebab lain. Kelebihan Aisyah radhiyallahu anha sendiri, Nabi SAW sayang patutnya lebih. Baik. Aku mengira dia berada di atas pundakku, tiba-tiba kepalanya miring ke arah kepala. Aku mengira beliau ingin bersandar di kepala. Maka keluarlah dari mulut beliau setitik ludah dingin yang mengenai leherku dan membuat aku menggigil. Maka aku yakin bahawa beliau pasti dalam keadaan pingsan. Maka aku tutupi diri beliau dengan kain. Tak lama kemudian datanglah Umar dan Al-Mughirah bin Syu'bah, keduanya minta izin agar dapat masuk. Dan aku mengizinkan keduanya setelah hijab ku turunkan. Ketika Umar memandang kepada Rasulullah SAW dan berkata, alangkah beratnya pingsan yang diderita Rasulullah SAW. Sakit sampai pingsan. Kemudian dia berdiri. Tatkala keduanya mendekati Rasulullah SAW, Al-Mughirah berkata, wahai Umar, sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Umar menjawab, engkau bohong, bahkan engkau adalah orang yang cepat termakan fitnah. Sebab Rasulullah SAW tidak akan mati hingga Allah membinasakan habis seluruh orang-orang munafik. Aisyah melanjutkan. Setelah itu datang Abu Bakar dan mengangkat hijab sambil memandang ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru Abu Bakar masuk dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Jadi sebenarnya siapa yang betul? Umar bin Mughirah. Mughirah yang betul. Dia tengok memang Rasulullah telah wafat. Tapi Umar tengok tapi tak mau percaya. Tak dapat terima. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq pula datang. Terus dia kata ada kalimat tarji' yang kita disuruh baca bila ditimpa musibah. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kemudian dia mendekati kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendekat ke arah mulut lalu mencium keningnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, aduhai Nabi. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan kembali mendekat ke mulut Nabi serta mencium keningnya sambil berkata, aduhai pilihan Allah. Kemudian dia kembali mengangkat kepalanya dan mendekat ke arah mulut serta mencium keningnya sambil berkata, aduhai kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Lantas dia keluar menuju masjid sementara Umar sedang berpidato dan berbicara di hadapan manusia sesungguhnya Rasulullah tidak mati hingga Allah membinasakan orang-orang munafik. Kemudian Abu Bakar angkat suara sambil memuji Allah dan membuka pembicaraan dengan membacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Kamunya engkau, iaitu Muhammad, innaka, kau akan mati, bagaimana mereka semua akan mati. Jelaslah ini ayat dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-30. Hingga selesai. Sebenarnya sambungan ayat tu thumma innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun. Kemudian kamu semuanya akan bertelingkar di hadapan Tuhan kamu. Thumma innakum yawmal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Jadi itu semacam berlaku sekarang atau lepas mati, lepas ini dah mati, dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Nanti dari kiamat, di hadapan Allah, kamu akan apa ni? Bertengkar, siapa yang betul, siapa yang salah, Nabi Muhammad ataupun orang-orang kafir. Baik, hingga selesai, kemudian membacakan ayat lain. Ini Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalamtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Itu Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Itulah kelebihan Muhammad. Sungguh telah berlalu sebelumnya pun beberapa orang rasul. Dia bukan seorang rasul dan dia satu-satunya rasul. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Mana sekarang masih ada tak rasul-rasul yang dulu? Tak ada. Mana pergi? Meninggal dulu. Apa? Jadi Muhammad ni pun sama dia. Apa imata au kutila? Adakah apabila dia meninggal dulu atau dibunuh? Ada rasul-rasul dulu yang mati, ada yang mati dibunuh. Sama juga Muhammad ni boleh mati dan boleh mati juga. Tak ada penting adakah apabila berlaku demikian in qalabtum ala aqabikum, maka kamu akan berpaling, yakni ke kaki kamu, maksudnya adalah kamu kembali pada agama kamu yang lama, iaitu murtad. Maka barang siapa yang murtad ke belakang, maka dia sekali-kali tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi yang penting dekat sini, Nabi SAW itu walau kita ikut sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal itu, kita tetap ikut ajarannya. Ajaran itu kekal, sebab datang daripada Allah SWT. Adapun kita tak sembah Nabi itu, Nabi itu cuma menyampaikan. Jelas betul ayat ini. Jadi ini adalah dalil bagi Abu Bakar Siddiq. Dia berkata, barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Dan barang siapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah wafat. Kita dapati bahawa asalnya kita tak sifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat Nabi atau Salbiyah. Asalnya kita sifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat yang wujud, yang isbat. Allah hidup, Allah wujud. Kita tak kata Allah SWT tidak mati, Allah tidak itu, tidak itu, tidak itu. Kita semua sifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat isbat. Sebab apa? Sifat-sifat nafi, penafian itu, Allah tidak, tidak, tidak, itu bukan sifat-sifat mulia. Betul lah? Awak kalau cakap tidak, engkau wahai raja, engkau ni tidak jahat, engkau tidak itu, tidak zalim, tidak apa semuanya, itu satu itu pujian untuk dia ke? Kau tidak anayakan orang, kau tidak apa, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Awak bandingkan kan, wahai raja yang maha pemurah, yang yang memberikan, yang apa-apa semuanya, mana satu lagi bagus? Itu dia. Itu menunjukkan sifat isbat yang wujud, yang ada tu afdal, lebih mulia daripada sifat penafian. Sebab itu kaedahnya, kita lihat Al-Quran tak ada sifat-sifat penafian. Tetapi kalau ada sifat penafian, itu kerana beberapa sebab, dan semuanya mesti mengandungi isbat juga. Ya, ini sifat wujud juga, iaitu kamalul bidhi, kesempurnaan lawan daripada sifat yang dinafikan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Sifat nafi kan? Jadi kita kata asal kaedah dalam bab sifat, kita tak nafikan Allah SWT daripada sifat-sifat. Sebab ia bukan sifat sempurna, bukan sifat yang satu yang terpuji. Tapi kita dapati bahawa penafian ni ada sebab. Sebabnya konteksnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani juga, orang-orang Yahudi juga, semua kata apa? Allah SWT beranak. Nah, dia mengatakan beranakkan, betul? Baik. Jadi dinafikan itu untuk menolak dakwaan mereka. Tetapi di situ terdapat pengisbatan kamal bidhi, yakni kesempurnaan lawan daripada sifat yang dinafikan itu. Jadi Allah SWT mulia kerana dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu. Begitu juga dalam ayat, atau dalam kata-kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah itu hai dan tidak mati. Dan ini juga salah satu daripada ayat Al-Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih. Wa kafabihi bi dhunubi 'ibadihi khabira, dalam surah Al-Furqan. Dan bertawakkal engkau kepada yang maha hidup dan tidak mati. Patutnya maha hidup dah cukup dah. Tapi kita nafikan Allah yang tidak mati itu sebab kita nak tawakal. Kita nak tawakal kepada yang boleh, yang sentiasa ada, yang kita boleh gantungkan daripadanya. Kalau kita boleh gantungkan sekejap, lepas tu dah tak ada lagi, kita tak guna tawakal. Dengan satu yang tu, tawakal tu bersantar. Kita kalau nak anchor, untuk anchor yang tak boleh gerak tu. Jadi kita nak letakkan harapan kita semuanya kepada Allah SWT yang maha hidup dan tidak mati. Dan dia sebenarnya melibatkan kesempurnaan lawan daripada sifat mati, iaitu kesempurnaan kehidupan. Ada pun setakat nak nafi gitu-gitu je, tidak seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam. Allah tidak ada dalam alam, tidak ada luar alam. Allah tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada di depan, tak ada apa cerita ni. Allah tidak ada tangan, tidak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Bukan itu, bukan ini, bukan ini. Siapa dia nafi? Apa yang bagus ni? Dapat bezanya peniman hajj Al-Quran dan hadis dalam menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq berkata, barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan dia tidak akan mati. Dan barang siapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah wafat. Jadi ini khabar Abu Bakar As-Siddiq. Dalam waktu yang sama, dia menolak kata-kata Umar bin Khattab bahawa Muhammad itu belum mati. Cantik kan? Baik, sambutan Umar bertanya, apakah yang kau bacakan tadi terdapat dalam kitab Allah? Padahal memang pun Umar tak hafal ke? Atau Umar tak pernah dengar ke? Baik, aku tidak pernah merasa bahawa ayat ini termaktub dalam kitab Allah. Nak kira tahu, tapi ketika itu baru kita perasan bahawa ini ada dalam Al-Quran. Jadi itu menunjukkan perbezaan yang amat ketara antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua adalah sahabat Nabi SAW yang paling mulia. Tapi ada tak kelebihan antara keduanya? Ada lagi. Bila keadaan-keadaan yang genting, yang terdesak, kita dapati bahawa Umar bin Khattab ada sikit, kita katakan goyang. Abu Bakar As-Siddiq teguh macam gunung. Terima taubat apa pun tak ada apa-apa. Dia masih boleh ingat lagi Al-Quran. Baik, maka Umar melanjutkan, wahai saudara-saudara sekalian, inilah Abu Bakar dan dialah orang yang paling kita tuakan dari seluruh kaum muslimin, maka baiatlah dia. Maka manusia pun membaiatnya. Ini pun apa ni, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. 76 Fathurabanina. Kisahnya asal daripada darah Hib, kita terus sampai pada apa ni? Bab Khalifah. Macam apa paling tahu cerita ni, melainkan Aisyah radhiyallahu anha, memang ada ketika Nabi SAW wafat. Baik, Abu Dawud juga meriwayatkannya. Ini bukan nama Muhammad saja, itu juga Abu Dawud. Demikian pula dengan At-Tirmidhi dalam kitab Al-Syama'il dari hadis marhum Ibn Abdul Aziz Al-Attar Al-Athar dari Abu Imran Al-Juni dengan menyebutkan sebahagian lafaz ini. Syekh Al-Bani mengatakan hadis ini hasan, bukan keseluruhannya tapi sebahagian dari lafaz ini hasan, itu maknanya sama. Al-Hafiz Al-Baihaqi berkata, telah berkata kepada kami Abdullah Al-Hafiz, dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Bakar Ibn Ishaq, dia berkata, telah berkata kepada kami Ahmad Ibn Ibrahim Ibn Milhan, dia berkata, telah berkata kepada kami Yahya Ibn Bukair. Ini semua familiar lah nama-nama ni, Ibrahim bin Ahmad Ibn Ibrahim Ibn Milhan, Yahya Ibn Bukair. Ini semua ada rijal kutubu sitah. Telah berkata kepada kami lain, lagi lain Imam Uqail dari Syiham. Abu Salamah memberitahukan padaku dari Abdul Rahman bahawa Aisyah radhiyallahu anha memberitakan kepadanya Abu Bakar datang dengan kudanya dari Sanuh. Sanuh kalau kita ingat lagi, rumah Abu Bakar Siddiq di luar sikit outskirt Madinah, kita katakan. Beliau masuk ke masjid tanpa berbicara kepada siapa pun. Kemudian dia masuk ke kamar Aisyah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diselimuti dengan kain khibrah. Maka Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah, kemudian menciumnya dan menangis. Kemudian dia berkata, "Ku tebus dirimu dengan ayah dan ibuku. Demi Allah, tidak mungkin Allah mengumpulkan dua kematian untukmu selamanya. Adapun kematian yang Allah tuliskan atasmu kini telah engkau rasakan." Maksudnya Allah tak mungkin tuliskan dua kematian untuk seorang. Kenapa orang mati sekali je? Ini boleh mati dua kali. Jadi tak maknanya Nabi SAW akan bangun lepas tu mati lagi lah dia tak. Maksudnya inilah dia kematian. Inilah perkisahan cara Rasulullah SAW dan umat. Hadis ini kata bertahqiq diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari. Nah, kita baca kemarin dalam sahihnya dari jalan Yahya bin Bukair juga. Lain semua sama. Az-Zuhri berkata, telah berkata kepadaku Abu Salamah dari Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar keluar menuju masjid sementara Umar sibuk berpidato di hadapan manusia. Jadi ini hampir sama dengan ayat-ayat tadi. Abu Bakar berkata padanya, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar enggan duduk. Abu Bakar berkata sekali lagi, "Duduklah engkau Umar." Namun Umar masih tetap enggan duduk. Tak boleh terima matiannya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mulai mengucapkan tasyahud dan akhirnya manusia meninggalkan Umar, mengalihkan perhatian mereka kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tegas Abu Bakar Rasiddiq. Tak mau juga dia tidak pun. Bila dia cakap, orang akan dengar siapa? Abu Bakar Rasiddiq radhiyallahu anhu. Baik. Abu Bakar berkata, "Amma ba'd. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sekarang telah wafat. Namun siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah akan tetap hidup. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." ayat yang kita baca tadi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, seolah-olah manusia tidak pernah tahu bahawa Allah pernah menurunkan ayat ini hingga dibaca oleh Abu Bakar. Dan akhirnya semua orang menerima ayat tersebut dan selalu mereka bacakan ketika mereka ditimpa musibah. Ini adalah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Sama semuanya. Az-Zuhri berkata, telah berkata kepadaku Sa'id bin Musayyib bahawa Umar berkata, saya Musayyib tadi ini kita bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demi Allah, aku tidak sedar hingga aku dengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Maka aku yakin bahawa itulah yang benar. Tanpa sadar aku pun jatuh terduduk. Kakiku tak kuat lagi menahan tubuhku. Maka yakinlah aku ketika Abu Bakar membacakan ayat itu bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Jadi sekarang kalau orang tanya kenapa Umar tak mau terima, adakah dia tak percaya kepada apa tu? Kepada Quran, ataupun dia tak tahu Al-Quran, jahil. Ataupun kalau orang tanya adakah Umar ini mempunyai kepercayaan yang ganjil, Rasulullah SAW ni tak boleh mati, atau Umar ni sembah Muhammad, atau apa je lah. Kejawabnya bukan. Kalau kita baca riwayat-riwayat ni, ini adalah satu reaksi yang biasa apabila seorang itu berhadapan dengan berita yang apa ni, yang amat besar. Biasa, tak susah, tak boleh terima pada impact yang pertama. Perlu masa baru dia. Jadi kadang-kadang akal kita boleh berubah disebabkan berita, disebabkan sesuatu yang kita dengar aja. Bukan ada kadang kita nampak, tak nampak ke kadang. Sebab itu di dalam ilmu hadis terdapat di situ perawi-perawi yang digelar sebagai al-mukhtalatin, yakni perawi-perawi yang bercampur aduk hafalan. Jadi hadisnya ada ikhtilaf, hafalannya ada ikhtilaf, yakni bercampur aduk. Yang betul dengan yang tak betul, ataupun betul tapi kat tempat yang tak betul. Hafalan dia okey tapi dia yang belah sana punya masuk kat sini, sini masuk kat sana. Dan orang yang ikhtilaf ini biasanya dia bukan daripada mulanya tu. Dia asalnya adalah orang perawi yang dipercayai hafalannya bagus. Tapi tiba-tiba hafalannya berubah. Kemudian ulama menyebutkan beberapa sebab berubahnya hafalan orang itu. Antaranya adalah sebab tu lah. Kan itu memang satu kita katakan sunnatullah, kekuatan hafalan tu pada usia yang muda. Kemudian makin lama dia makin kurang, sebagaimana kekuatan panca indera yang lain-lain. Tapi di sana ada juga yang ulama sebutkan kerana apa? Kerana berlakunya sesuatu perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Matinya isteri, matinya anaknya, tiba-tiba hafalannya berubah. Kadang matinya adiknya atau kawannya, terus dia berubah hafalan. Terlalu dah bercampur tu, dia tak dapat. Kalau kita lihat Nabi Ya'qub AS, boleh terima atau boleh terima kematian Nabi Yusuf AS? Tak terima, nangis terus. Dan seterusnya apa lagi berita datang daripada anak-anaknya, dia tak terima. Sampai matanya apa? Buta banyak sangat menangis. Dia tak berubah hafalannya lah. Jadi apa lagi manusia dah? Masuk sahabat. Jadi ini perkara yang biasa. Saya rasa tak ada orang yang mengingkarinya. Dan ini tidak mencacatkan keutamaan fadilat sahabat yang mulia ini, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi memang dapat riwayat kita pernah baca, dia sampai unuskan pedang ni. Kata siapa, kata Muhammad itu dah wafat, aku akan pancung kepala ni. Jadi ini semua dah reaksi ya. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya Ibn Bukair tadi kita sebutkan. Baik, peringatan. Al-Waqidi menyebutkan dari guru-guru mereka berkata, ketika orang-orang mulai memperdebatkan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian mengatakan bahawa beliau telah wafat dan sebahagian lainnya mengatakan bahawa beliau belum wafat, maka Asma binti Umais meletakkan tangannya di atas kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pundak artinya apa? Pundak bahut. Dan berkata, sesungguhnya Rasulullah telah wafat sebab tanda kenabian yang berada di pundaknya telah lenyap. Wah, juga. Dan kita tahu Nabi SAW ada apa? Cop kenabian, mohor kenabian di salah satu daripada bahu ini. Nah, jadi bila Nabi SAW wafat, Asma ini kata dah hilang pula tanda. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitabnya adalah Ilim Nubuwah, dalil-dalil kenabian dari jalan Al-Waqidi. Sementara Al-Waqidi dinilai apa? Da'if, lemah. Bukan lemah sikit, lemah teruk, matruk, ditinggalkan, pembohong. Dan dia pun tidak menyebutkan nama guru-guru yang dia berkata daripada guru-guru. Ditambah lagi riwayat ini terputus, mengkotak, menyelisih hadis yang sahih. Dan maknanya sangat aneh sekali. Bagaimana mungkin tanda kenabian beliau terhapus atau hilang? Nah, Al-Waqidi dan lain-lainnya menyebutkan dalam kitab Al-Wafat berita-berita yang sangat aneh dan mungkar. Sengaja tidak kami sebutkan disebabkan sanad-sanadnya sangat lemah dan matannya yang munkar. Apalagi yang disebutkan oleh tukang cerita yang datang belakangan, banyak sekali berita yang dipastikan palsu. Cukuplah hadis-hadis yang sahih maupun hasan yang terdapat dalam kitab-kitab yang masyhur daripada menukil dari kitab-kitab yang dipenuhi kebohongan dan tidak dikenal sanad. Waqidi ya. Sebelum zaman nak haul, datang pula hadis Waqidi lagi sekali. Nabi SAW pergi di mana kuburan Uhud tiap-tiap tahun. Riwayat dia lah ni Waqidi. Tapi Waqidi ni pula paling banyak, kalau mungkin paling atau hampir paling banyak. Dia hebat dalam apa? Sejarah Maghazi, peperangan dan sebagainya. Asalnya orang Madinah, bukan pernah pindah ke Iraq, jadi sampai jadi qadhi kat sana. Tapi Imam Malik dan banyak lagi imam-imam Bukhari dan lain-lain apa ni, menghantam ni sebagai apa ni, mudur sebagai apa ni, pendusta dan sebagainya. Jadi waktu ni kalau nampak dia dekat dalam sana, tak boleh pakai. Itu asal ni Muhammad Al-Waqidi, Muhammad bin Umar. Baik, perkara-perkara yang penting yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat dan sebelum dikebumikan. Perkara besar dan agung bagi agama Islam dan umatnya adalah proses pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi imam kaum muslimin dalam solat subuh. Pada waktu itu Rasulullah telah bangun dari sakitnya serta sempat menjenguk kaum muslimin dengan menyingkap tirai pembatas rumahnya dengan masjid. Singkaplah. Ketika itu Rasulullah memandang kepada kaum muslimin yang salat bersaf-saf di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merasa senang dan tersenyum hingga menyebabkan kaum muslimin hampir-hampir meninggalkan salat disebabkan rasa gembira melihat Rasulullah telah pulih. Hampir dia tak pergi jumpa rasa peluk ke atau sebagainya. Tapi insyaAllah tak boleh, belum baik lagi, tak boleh keluar daripada masjid. Tapi bila nampak Abu Bakar jadi imam, dia suka. Namun beliau mengisyaratkan kepada mereka semua agar tetap di tempat masing-masing dan melanjutkan solat. Kemudian beliau menutup tirai rumah. Itulah akhir perjumpaan. perjumpaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari Senin. Ketika Abu Bakar pulang dari solat, maka dia masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Aisyah, "Aku rasa sakit, Rasulullah telah sembuh dan hari ini adalah giliran putri Kharijah, iaitu salah satu dari isterinya tinggal di Sanuh, arah sebelah timur Madinah." Maka dia segera menaiki kudanya dan berangkat ke sana. Pada waktu tengah hari, Rasulullah SAW pun wafat dan ada yang mengatakan bahawa beliau wafat sebelum matahari tergelincir. Jadi sama ada sudah zuhur ataupun sebelum zuhur sikit, Nabi SAW wafat. Ialah macam ini, tak ada pasalah. Wallahualam. Ketika beliau wafat, para sahabat saling berselisih dalam menyikapi kejadian tersebut. Ada yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah wafat dan ada yang mengatakan bahawa beliau belum wafat. Salim bin Ubaid berangkat menyusul Abu Bakar As-Siddiq ke Sanuh untuk memberitakan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu kenapa Abu Bakar tak ada waktu Nabi SAW wafat datang kemudian, sebab dia ada di rumahnya di sana, luas sikit daripada Madinah. Orang datang kasih tahu pada dia, baru dia datang jemput. Kat depan dia dah ada Umar dengan Mughirah bin Syu'bah ikut riwayat Aisyah tadi. Ketika Abu Bakar datang dari rumahnya dan masuk menuju kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka kain yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya, maka Abu Bakar yakin bahawa Rasulullah benar-benar telah wafat. Setelah itu dia keluar dan memberitakan kepada manusia dan berpidato di atas mimbar, menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan pidatonya itu, dia berhasil menghilangkan perselisihan di antara para sahabat dan mereka akhirnya sepakat menerima apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini perkara yang berlakulah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita khilaf pertama sekali, Nabi wafat ke tak wafat? Cuba bayangkan, itu dah kira tanda-tanda apa ni, orang Islam ni akan apa? Wah, banyak khilaf. Bila Nabi SAW masih ada, tak ada khilaf. Sebab Nabi SAW ada, boleh selesaikan semuanya. Mereka tak tahu, mereka ragu-ragu, mereka datang terus pada Nabi SAW dan bertanya. Ini sekarang Nabi SAW wafat, beritanya sampai kepada sahabat, mereka khilaf tentang apa? Betul sekali, betul-betul wafat atau tidak? Tapi settle lah, settle, alhamdulillah. Kenapa lagi perkara lain? Siapa nak gantikan? Dan apa lagi perkara lain? Macam mana nak mandikannya? Dengan baju itu ataupun tidak? Lepas tu nak tanam kat mana? Lepas tu macam mana nak tanam? Macam biasa gini ke? Pakai lahat ke? Pakai konkrit slab ke? Atau macam mana? Adalah konkrit slab tu ada. Macam-macam tu lah. Tak mencinta pasal perkara-perkara lain lagi. Makin lama, makin besar khilaf tu. Itu sampaikan akhirnya sahabat-sahabat umat Islam mungkin apa? Perang dulu antara satu dengan lain pasal khilaf. Baik. Tapi yang kita ambil sekarang, khilafnya ke kesepakatan ijma' selepas khilaf? Itu dia. Kalau kita lalu sunnah wajah, kita tahu ada khilaf, kita akur. Memang ada khilaf sahabat-sahabat. Tapi kita nak ambil khilaf ni, kita nak ambil mereka sepakat ini, mereka sepakat itu, mereka sepakat gitu, gitu. Kita ambil yang mereka sepakat dan kita jadikan itu sebagai apa? Sebagai dasar. Jadi akidah. Sebagian ni dah jadi akidah pun. Ada pun ahlul bidah yang rasa dengki, mereka tak tengok apa yang mereka sepakati. Mereka apa? Ambil yang khilaf. Pasal apa ni tak boleh pakai sini? Allah Pak Nabi SAW sikit dah gaduh dan gaduh sini. Semua tak betul. Satu betul, dia yang betul. Yang atau dia, yang dia kata betul. Dua tiga orang tu. Itu perbezaan ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Sebenarnya banyak hikmahnya kenapa mereka hilang dulu baru kesepakat. Kalau tak ada apa-apa, tak ada hal, tak ada isu pun, semua tak dapat belajar. bagaimana mereka menangani khilaf. Dan ini semua sebenarnya menunjukkan bahawa khilaf itu pasti berlaku. Sunnatullah wala yazaluna muhtalifin. Dan khilaf itu sebenarnya tak bagus. Kemudian kita dapati bahawa bagaimana mereka mengatasi khilaf tersebut. Dan itu adalah dalil ataupun pengajaran bagi orang-orang selepasnya. Sebab mereka ni apabila mengatasi khilaf-khilaf itu, mereka macam kenapa mereka atau bagaimana mereka boleh mengatasi ini? Sebab mereka telah ditarbiah, telah dilatih oleh apa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya sebaliknya menunjukkan kelebihan mereka. Mereka jadi macam itu atau mereka dapat bersatu selepas khilaf disebabkan apanya? Kuatnya mereka berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Kalau berarti bahawa semua ini selesai dengan oh ayat Quran tadi, guna kami itu no. Kalau kami guna, mereka guna. Settle, selesai. Nanti datang bila nak, mana nak tanam. Nanti Abu Bakar bawakan hadis. Dan itu, dan ini semua selesai dengan apa ni? Kembalikan khilaf kepada Quran dan sama juga sekarang sepatutnya. Tapi oleh kerana kita tak kembalikan kepada Quran dan sunnah dan mengikut fahaman salahul ummah, kita yang buat kita tak selesai khilaf. Tapi awak jangan nak mimpi kan bahawa satu dunia ni, satu hari nanti semua tak ada khilaf. Semua solat sama je, duduk sama je, haji sama je, tak mungkin, tu pun tak mungkin juga. Dan kita khilaf macam khilaf mazhab fikir ni tak habis-habis lah dia. Dia tak macam tak boleh selesai, takkan selesai walaupun balik pada Quran dan sunnah. Tapi adakah ini khilaf yang kita katakan kritikal yang memecah belahkan umat? Jawabnya tidak. Buat solat, awak pakai hadis ni. Mazhab tu, ikut hadis ni lah. Buat solat, pakai mazhab. Awak kata ni sifat solat Nabi, ni pun kata sifat solat Nabi. Nak gaduh apa lagi? Dia mustahil, dia mustahil. Ni Syafi'i, ni Malik, ini Ahmad, ni Hanbali. Ini Hanabi. Tak ada masalah. Tak perlu nak gaduh. Yang tu mereka hilang, tak gaduh dengan masalah yang lepas tu pun ikut-ikutnya hilang. Tapi macam itulah. Hilang yang paling bahaya dalam bab apa? Dalam bab akidah. Nah. Kita teruskan permasalahan yang berikut. Permasalahan penting. Sebahagian kaum Ansar keliru. Mereka beranggapan bahawa khalifah itu dari kalangan mereka. Bahkan pendapat lainnya mengatakan bahawa dari golongan Ansar dan Muhajirin masing-masing mengangkat khalifah. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerangkan bahawa khalifah itu tidak boleh dijabat kecuali oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka sepakat dengan pendapat beliau. Bagaimana yang kelak akan kita terangkan secara detail dan terangkan pada dari berbagai-bagai sudut sebelum ini. Tapi ini semua lepas ini semua cerita adalah tulisan apa Ibn Kathir rahmatullah langsung. Jadi sahabat khilaf sebab keliru. Tapi akhirnya sepakat balik. Macam mana mereka sepakat balik? Akan kita nak kisah tapi Ibn Bani Sa'idah dari kes dan kisah Umar radhiyallahu anhu. Satu riwayat kita baca dengan panjang. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Ishaq bin Isa At-Tabba. Dia berkata, telah berkata kepada kami Malik ibn Anas. Dia berkata, telah berkata kepadaku Ibn Shihab dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Hujbah ibn Mas'ud. Bahawa Mas ibn Abbas diberitahukan kepadanya bahawa Abdul Rahman ibn Auf kembali ke rumah. Ibn Abbas berkata, aku ingin memberikan salam kepada Abdul Rahman bin Auf. Maka dia menjumpaiku sementara aku telah menunggunya. Peristiwa itu terjadi di Mina pada waktu Umar bin Khattab melaksanakan haji yang terakhir. Maka Abdul Rahman berkata, seseorang pernah mendatangi Umar dan berkata, ada orang yang mengatakan jika Umar wafat maka aku akan membaiat si fulan. Maka Umar menjawab, selepas solat Isya nanti aku akan berbicara di hadapan manusia sambil memperingatkan mereka dari sekelompok orang-orang yang ingin mencari masalah. Jadi kisah Umar ini adalah pada zaman Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berlaku pada waktu haji. Yang disebutkan sini bahawa haji yang terakhir, maknanya haji apa? Haji yang terakhir yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang lepas itu meninggal dunia. Dan kisahnya adalah apa? Bagaimana ada orang yang berkata, kalau Umar bin Khattab wafat, maka aku akan bai'at sebulan dan bulan. Kau tahu je nak pandai-pandai. Itu isu dia. Dan perkara ini datangnya daripada soal jawab daripada Ibn Abbas dengan Abdul Rahman Ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Auf berkata, wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan hal itu. Sebab pada musim haji ini berkumpul orang-orang bodoh dan orang-orang pasaran. Ada orang-orang pasar, orang awam yang jumlahnya sangat banyak. Musim haji ni ramai orang, beribu-ribu orang. Sangat banyak melebihi jumlah kita. Kita maksudnya siapa? Para sahabat yang awal, Muhajirin dan Ansar. Jadi awak kan, hantar nak cerita pasal apa, pasal khalifah apa semuanya, mereka bukannya tahu apa. Dan mereka ramai. Jika anda lakukan hal itu, aku takut perkataan anda itu akan membuat mereka salah faham dan tidak dapat memahaminya dengan baik sehingga menimbulkan kekacauan. Tetapi tunggulah hingga anda sampai di Madinah, sebab Madinah adalah darul hijrah. Engkau dapat berbicara di hadapan para ulama dan orang-orang yang mulia. Maka katakanlah apa yang menjadi pendapatmu tadi, pasti mereka boleh memahaminya dan dapat menempatkan perkataanmu pada posisinya, pada bahagiannya. Umar berkata, jika aku sampai di Madinah dengan selamat, pasti aku akan aku sampaikan hal tersebut di hari pertama setelah aku sampai. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan apa? Penasihat-penasihat yang salehah. Salehah yang jujur, bitanatan salehah. Jadi kalau dia bawa isu politik ni, tentang khilafah ni dekat tempat haji, dan ada orang bukan daripada Mekah Madinah pun, daripada Yaman lah, Bahrain lah, daripada Iraq, Kufa, Mesir, jadi orang-orang ni bukannya faham kan? Sebab ini mereka dengan kabilah-kabilah Arabnya dan sebagainya, nanti semua merebut pula kat pasar-pasar. Dan mereka tak tahu asal-usul apa ni pembaiatan ini. Dia sampai ke Madinah, orangnya alim-alim, orangnya tahu, mereka kan faham. Jadi Umar dengar ke tak dengar nasihat Abdul Rahman bin Auf? Sebab Umar ni selalu apa ni? Selalu tegas apa semuanya. Tapi tak bermakna dia tak dengar nasihat. Sebab tu dia apa ni? Seorang apa ni, Amirul Mukminin yang adil. Dia akan dengar. Tapi kalau pada dia tak kuat nasihatnya atau tak bagus nasihatnya, tak terima. Dan ketika sampai di Madinah selepas haji, di penghujung bulan Zulhijjah dan bertepatan dengan hari Jumaat, maka aku bersegera pergi ke masjid dalam kondisi sakatul amah. Kutanyakan kepada Malik, apa maksud dari sakatul amah? Dia menjawab, maksudnya keluar dengan tergesa-gesa dan tidak mempedulikan kapan dia keluar. Apakah cuaca panas ataupun dingin dan sebagainya. Maka ku dapati Sa'id bin Zaid di sisi mimbar sebelah kanan telah mendahului ku. Aku segera duduk di sampingnya dan lututku bersentuhan dengan lututnya. Tidak lama kemudian datanglah Umar. Ketika aku melihatnya, aku katakan, hari ini dia akan mengeluarkan suatu pernyataan yang tidak pernah diucapkan siapa pun sebelum. Maka Sa'id bin Zaid merasa aneh dengan ucapanku. Dia bertanya, apakah gerangan yang akan dikatakannya hingga seorang pun belum pernah mengucapkan sebelumnya. Kemudian Umar duduk di atas mimbar. Setelah muadzin selesai untuk memandangkan azan, Umar berdiri. Kemudian zaman Umar masih apa ni, azan pada waktu zuhur, satu azan. Setelah memuji Allah, dia mulai berbicara, amma ba'd, wahai saudara-saudara sekalian, aku akan mengatakan sesuatu perkataan yang telah ditentukan oleh Allah bahawa aku akan mengatakannya, dan aku tidak tahu namun merasa ajalku telah dekat. Maka barang siapa yang memahami perkataanku dengan baik, sampaikanlah kepada orang-orang yang dapat dijumpainya. Dan barang siapa yang tidak memahami perkataanku, maka aku tidak halalkan baginya berdusta atas nama. Tunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rasakan kata-kata ni amat apa ni? Amat penting, mesti dikatakan, tapi tak semesti boleh dipaham oleh semua orang. Dan itu kerana di sini kesahihan iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata aku telah rasa ajal tu, aku tak tahu. Saya tak ada orang tahu bila ajal dia sebenarnya. Tapi orang boleh rasa ajal dari dekat ke tidak apalah. Kalau nafas dia dah tersekat-sekat gitu, tahu lah tu. Ataupun sakit dia dah tak baik-baik dan dia dapat rasa dengan dah tak runtuh lagi apa ni keadaannya. Jadi itu antara tanda. Tapi tak mustahil bahawa boleh baik. Itulah. Sesuatu yang apa ni, ajal itu di tangan Allah SWT. Jadi kita berkata-kata berdasarkan apa, sesuatu yang biasa tu boleh. Jadi barang siapa yang kata dia tahu bila ajal dia, memang dia orang yang sesat lah, bohong. Tak ada orang tahu bila ajal. Dia boleh kata dia ajal tu tak akan sampai, sampailah ini benda berlaku, perkara itu berlaku, dia capai itu, capai ini dan sebagainya. Ini sebenarnya tak jelas kebohongan. Baik, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad kata Umar sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran dan menurunkan wahyu kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan adalah ayat mengenai rajam, dan kita pernah membacanya dan memahaminya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan hukum rajam, dan kita telah menerapkan hukum ini sepeninggal beliau. Yang di sini dalam Sahih Bukhari. Jadi mula-mula sekali disebutkan tentang apa? Tentang hukum rajam. Qurannya dah tak ada, tapi dulu pernah ada. Jadi perkara ini kalau orang yang baru masuk Islam, bukan orang Mekah, orang Madinah, tak faham. Mereka cuma nampak Quran yang sekarang ni, yang mereka baca tak ada ayat rajam. Ayat rajam ni ayat apa? Siapa yang berzina, siapa yang ada isteri dan berzina, maka dia direjam sampai mati. Itu kalau kita cari kat Quran sekarang tak ada ayat, tapi dulu pernah dibaca. Yang ada dalam Quran sekarang, siapa yang berzina, wanita yang berzina, lelaki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka sebatlah keduanya 100 kali sebatan. Bukan rejam dengan batu sampai mati. Sebab sampai mati ya? Tak ada, 100 kali je. Bukan aja lah, maknanya 100 kali bukan sampai mati. Jadi tetapi ayat itu sekarang dah tak ada dalam Quran. Tapi hukumnya, kalau ada orang yang beristeri atau bersuami berzina, direjam atau tidak sampai mati, masih dilakukan. Jadi kalau orang tanya mana dalil, mana dalil, Umar sekarang nak terangkan benda ni penting. Dia terangkan dulu kita pernah membaca ni, kita faham. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan hukum rajam. Nabi sallallahu apply kan ayat ini. Dan kita telah menerapkan hukum ini sepeninggal beliau. Aku takutlah akan ada yang berani mengatakan kami tidak pernah mendapati masalah rajam tertulis dalam kitabullah, hingga akhirnya dia tersesat dengan meninggalkan suatu kewajipan yang Allah turunkan. Maka sesungguhnya hukum rajam itu benar-benar ada dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina jika telah menikah, baik laki-laki maupun wanita, apabila jelas bukti-buktinya atau tanda berupa al-hamlu, yakni hamil, maupun berdasarkan ataupun berdasarkan pengakuan sendiri. Jadi kalau untuk wanita tahu-tahu dia hamil, mesti ada zina. Kalau dia tak bersuami, tak boleh kata entah macam mana, tak tahu entah ni mujizat macam Maryam AS. Tak ada tu, tak akan ada ni. Baik. Tetapi kalau dia kata tidak lah, kemarin atau malam kemarin dan sebagainya, ada ketengah tidur, ada beberapa orang lelaki atau ada orang lelaki datang dan apa ni mengalahkan aku, yang ni merobol aku, ketika itu dia sebab tak? Tak. Kalau ada ada karina seperti itu, maka tak boleh kita tunduk dia sebagai pencina zina. Ini tak boleh kita laksanakan atau had zina, tak boleh laksanakan kecuali apa ni, bebas daripada apa-apa syubhat. Ini jelas. Walaupun hamil itu salah satu daripadanya, tapi kemungkinan dipaksa menggunakan itu, menggunakan ini kan, saya jadi zaman sekarang. Tapi dengan saksi, empat orang saksi yang adil, maka pastilah dia kenati kan, tak guna, dia tetap sabit hukum. Dan satu lagi kata Umar bin Khattab, kalau dia mengaku, mengaku memang sayyidul al-bayyinah, penghulu saksi, penghulu, awak dan aku atas diri sendiri, maka tak akan ada orang yang berakal akan menganiaya dirinya sendiri. Dia akan dirinya disebat satu sekali. Kalau tak dipaksa, kalau tak dihapus semua kan, dia menyiapkan bahawa pengakuannya itu betul. Jadi kita pun cukup. Jadi ini satu masalahan yang kalau kita fikirkan mungkin boleh satu jadi perkara yang complicated dan rumit. Macam mana hukum yang amat serius seperti ini rejam sampai mati, dan ayatnya dikata tak ada dalam Quran, tapi dikatanya ada dalam Quran itu dibaca. Lepas tu sekarang dah tak ada. Jalan itu hukumnya dijalankan. Patutnya kalau ada, ada apa sahaja tak ada. Okay. Kalau dah tak ada lah tu, kenapa hukumnya masih dikekalkan? Kalau orang pakai akal yang sempit, maka dia mungkin tak dapat terima. Ini mesti permainan daripada apa ni, ha, kalau nak tunjuk orang Syiah, inilah antara orang yang favorite. Tunggu dulu lah, sahabat-sahabat itu murtad, khianat, pandai-pandai tambahkan ayat apa ni, kita katakan ayat Quran ataupun hilangkan ayat Quran. Itu mereka dakwa bahawa Quran yang ada pada tangan lalu sunnah jamaah ni naqis, kurang, ada lagi yang sempurna pada tangan imam-imam mereka. Alhamdulillah. Kalau saya cakap macam itu, kafir. Nah. Jadi kita katakan bab mansukh di sini ada dua macam. Satu, mansukh ayat itu ada. Kemudian datang ayat lagi satu, hapuskan hukum yang ada kat ayat itu. Ayat itu tak ada, dulu ayat ni kita baca. Tapi apa bezanya? Hukum yang ada kat dalam pertama tu pernah kita amalkan, lepas tu dihapuskan dengan ayat yang datang lepas itu. Hukumnya menghapuskan. Itu biasa. Mana sah min ayatin aw nusiyana fi khairin minha aw mithliha. Tak ada yang kami mansuhkan daripada ayat melainkan kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya ataupun yang seumpama. Ini bagus hukum. Dan kenapa Allah SWT mula-mula bagi hukum ini, kemudian baru meletakkan hukum lain mansuhkannya? Banyak yang kemarin antaranya nak uji hambanya, sanggup tak taat kepada perintah Allah SWT. Jadi Allah SWT tengok, okey mereka sanggup, tapi ayat hukumnya susah, Allah SWT berikan yang lebih baik lagi, ringankan pula. Ya tidak? Contoh Nabi Ibrahim AS memulai perintahkan ke Allah, sembelih anak ya, betul-betul umur berkorban untuk Allah SWT, sembelih anak yang disayang Nabi Ismail AS. Baru nak buat, dah taat lah, dah letakkan kat situ pisau pun tinggal nak apa ni, nak potong aja. Maka datang satu hukum, kata apa? Sebelih gantinya, iaitu ibas, keambil. Jadi ada, bagus ke tak bagus digantikan ni? Orang akan kata apa? Bagus, bagus. Ya, kenapa dia adakan dari awal tak mau suruh sebelih kambing kata? kan lagi senang shortcut. Sebabnya adalah untuk uji hamba tu kemudian lama yang tak akan berikan baru ni. Ini antara itu. Kerana hukumnya mula-mula ringan, lepas tu ditambah dengan hukum yang lebih lebih berat. Kadang-kadang berat, lepas tu ringan, Allah SWT ada kulini syairin tadi kuasa atas segala-galanya. Apa yang dia nak halalkan, dia halalkan. Yang dia nak haramkan, haramkan. Dia nak beratkan, nak beratkan, dia ringan-ringankan. Kemudian di sana ada ayat-ayat itu mansukh yang satu jenis. Satu lagi adalah dimansuhkan. Ayatnya dan hukumnya. Ayat tu ada mula-mula, hukumnya pun ada mula-mula. Sekarang ayat yang hukum tu dulu dah tak ada. Tetapi amalkan ini. Dan kadang-kadang ayatnya ada, hukumnya pula tak ada, dan tak diamalkan lagi. Dan kadang-kadang macam dalam hadis rejam ini, ayat itu mula-mula dibaca, ayat dia yang tak dibaca, dimaksudkan bacaannya saja tapi dikekalkan hukumnya. Itu ada bab-bab dalam bab nasakh mansukh, dan ini adalah dalil. Semuanya ada hikmah. Baik, ingatlah kata Umar bin Khattab, kita pernah membaca la targhabu an abaikum fa inna kufran bikum an targhabu an abaikum. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, sesungguhnya kalian dianggap kufur jika membenci bapak-bapak kalian. Terjemahan ini mungkin boleh disalahfaham. Yang lebih tepat ni la tarhabu an abaikum, so ada riwayat-riwayat yang maknanya bukan setakat benci saja. Tapi apa dia? Dia adalah kita enggan menasabkan diri kita kepada bapa kita, sedangkan kita tahu dia bapa kita. Kita memang bin Abdullah, tak tahu kita kata bin apa? Bin Muhammad, orang lain, sedangkan kita tahu. Antara sebab ni sebab kita tak suka bapa kita lah. Sampai-sampai macam itu, itu hukumnya bukan setakat larangan biasa ya, dia adalah kekufuran. Fa'inna kufran, sesungguhnya kalian dianggap kafir kalau buat macam ni. Kata yang bingkang ini yang bukan bapa yang betul, jadi kafir. Ini bukan kes bukan nama tau. Ini bukan kes tak tahu, tak sengaja letak nama bapa yang bulan dia tak tahu kan. Ini adalah orang tahu tapi sengaja. Ini zaman Zahidah dulu buat tu. Dia tak suka dengan bapa dia, kabilah dia, dia nak loyalty dia kepada apa ni, kepada kabilah lain. Kerana sebab-sebab itu Allah. Jadi ini kekufuran kata Rasulullah SAW. Ingatlah kata Umar bin Khattab lagi, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda la tutruni kama utriya Isa bin Maryam fa innama ana Abdullah faqulu Abdullah wa Rasulullah. Artinya janganlah kalian menyanjungku bagaimana Isa bin Maryam disanjungi, yang ini dipuji. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, kerana itu katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kepadaku berita bahawa dan di antara kalian ada yang mengatakan jika Umar telah wafat maka aku akan membaiat si fulan. Nah, inilah topik dia sebenarnya. Sabar Umar bin Khattab tak touch isu ni. Bila dia mula-mula dengar, dia lambatkan sampai ke Madinah akhir Zulhijjah, puluhan hari lepas itu baru tersentuh isu. Maka janganlah seseorang terkecoh dan mengatakan bahawa bai'at Abu Bakar hanyalah kebetulan saja dan kini telah selesai. Ingatlah sesungguhnya pengangkatan dirinya benar demikian adanya, namun Allah telah menjaga keburukan terjadi. Tidak ada seorang pun di sini di antara kalian yang menyamai kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dipatuhi oleh seluruh manusia, dan sesungguhnya beliau adalah orang yang terbaik di antara kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Ali, Az-Zubair dan orang-orang yang berserta mereka tidak ikut. Sebab kala itu mereka berada di rumah Fatimah. Tidak ikut apa? Bayang. kaum Ansar tidak seluruhnya berkumpul di tepi Bani Sa'idah bersama kami. Lalu datanglah kaum Muhajirin kepada Abu Bakar. Kukatakan padanya, wahai Abu Bakar, mari kita berangkat menuju saudara-saudara kita dari golongan Ansar. Maka kami seluruhnya berangkat menuju mereka dan berpapasan dengan dua orang saleh dari kalangan Ansar, menceritakan kepada kami apa yang sedang dibicarakan oleh kaum Ansar. Jadi Bani Sa'idah ni satu tempat, yang rumah gitu apa, tempat orang-orang Madinah berkumpul, orang-orang Ansar berkumpul bincangkan urusan-urusan mereka. Jadi hendak ke manakah kalian, wahai kaum Muhajirin? Aku menjawab, kami mau menemui saudara-saudara kami kaum Ansar. Maka keduanya berkata, janganlah kalian mendekati mereka, tetapi selesaikanlah urusan kalian sendiri. Maka aku menjawab, demi Allah, kami akan menemui mereka. Maka kami berangkat dan berkumpul dan kami berangkat dan menemui mereka di tepi Bani Sa'idah. Ternyata mereka sedang berkumpul dan di antara mereka ada seorang yang sedang berselimut. Maka aku ditanyakan, siapa ini? Mereka menjawab, Sa'ad bin Ubadah. Maka aku katakan, ada apa dengannya? Mereka menjawab, dia sedang sakit. Tatkala kami duduk, maka berdirilah salah seorang pembicara dari mereka. Setelah memuji Allah, dia berkata, Amma ba'du. Ini siapa cakap ni? Salah seorang daripada orang Ansar. Kami adalah kaum Ansar, para penolong Allah dan pionir-pionir Islam. Dan kalian, wahai kaum Muhajirin, adalah dari kalangan Nabi kami. Dan sesungguhnya telah muncul tanda-tanda dari kalian bahawa kalian akan turut mendominasi kami di sini, di tempat tinggal kami ini, dan akan mengambil alih kekuasaan dari kami. Ketika itu, ketika dia diam, maka aku ingin berbicara. Dan aku sebelumnya telah mempersiapkan, ini kata-kata yang kuanggap sangat baik dan menakjubkan aku. Aku ingin mengatakannya di hadapan Abu Bakar, dan aku lebih terkesan sedikit lebih keras darinya. Maka aku khawatir dia akan mengalah. Apa mana ya? Umar lebih semangat lah, nak cakap apa yang dia nak cakap tu. Jangan takut Abu Bakar tu relax sikit, dia tak apa ni, dia tak akan cakapkan apa yang aku nak cakapkan ni. Namun dia lebih lembut dariku dan lebih disegani. Abu Bakar mencegahku berbicara dan berkata, tahanlah sebentar. Maka aku enggan membuatnya marah sebab dia lebih berilmu dariku dan lebih disegani. Dan demi Allah, tidak satu pun kalimat yang aku persiapkan dan aku anggap baik kecuali beliau sampaikan dengan ekspresinya yang begitu baik dan lancar, maka lebih baik dariku, hingga akhirnya dia diam. Jadi orang Ansar akhirnya apa? Orang yang bercakap tadi diam. Rupanya apa yang Abu Bakar cakap, itulah yang Umar ingin katakan dah siap. Tapi dengan lebih baik tadi. Ini kelebihan Abu Bakar, dia ahli pidato, lebih hebat. Kemudian dia berkata, Amma ba'du, apa pun mengenai kebaikan yang telah kalian sebutkan, maka benar adanya dan kalianlah orangnya, iaitu Al-Ansar penolong Allah. Namun orang-orang Arab hanya mengenal kabilah ini, yakni Quraisy. Secara nasab mereka lah yang paling mulia di antara bangsa-bangsa Arab. Sebab datuk-datuk mereka semua sampai kepada Nabi Ismail. Itu kelebihannya orang Quraisy. Jadi nasab mereka paling mulia. Demikian pula tempat tinggal mereka yang paling mulia daripada seluruhnya. Mereka tinggal di mana? Makkah ada kat situ, Masjidul Haram. Dalam Masjidul Haram ada Ka'bah, tempat paling mulia kat dalam dunia. Yang cakap pasal tempat di kalangan orang Arab. Kerana itu, aku reda jika urusan kekhalifahan ini diserahkan kepada salah seorang dari dua lelaki ini. Terserah kalian memilih antara keduanya. Kemudian yang menarik tanganku, ini tangan siapa? Umar. Dan tangan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang sama-sama ikut tadi. maka aku tidak sedikit pun merasa benci dengan semua perkataan kecuali satu hal ini. Dan demi Allah, jika aku maju dan dipenggal kepalaku namun tidak menanggung beban ini, lebih kusukai daripada aku memimpin orang-orang yang terdapat di dalamnya Abu Bakar, kecuali jika diriku kelak berubah sebelum mati. Nampak Umar berpidato dalam khutbah Jumaat. Kemudian salah seorang sahabat berkata, ana juzaiduha al-muhakkak wa uzaiquha al-murajjah. Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian pilihlah seorang pemimpin, wahai orang Quraisy. Ini satu idea lah. Jadi mula-mula dia kata Ansar nak jadi pemimpin, Abu Bakar kata Muhajirin yang patut jadi pemimpin daripada Quraisy. Ada pendapat ketiga, satu pemimpin daripada Ansar, satu pemimpin daripada Quraisy. Mungkin pecah lagi dia punya silap. Apa makna kata-kata tadi Juzaib al-Muhakkak dan seterusnya? Perawi Ishaq bin Isa bertanya kepada Malik. Ini Imam Malik yang meriwayatkan di sini. Dia menjawab, maksudnya akulah pemimpin yang tertinggi. Kemudian Umar melanjutkan, maka mulailah orang-orang mengangkat suara dan timbul keributan hingga kami mengkhawatirkan terjadinya perselisihan. Maka aku katakan, berikan tanganmu wahai Abu Bakar. Maka dia berikan tangannya dan aku segera membaiatnya. Maka seluruh Muhajirin turut membaiat yang kemudian diikuti oleh kaum Ansar. Dan kami tinggalkan Sa'ad bin Ubadah hingga ada yang berkomentar dari mereka tentangnya, kalian telah membinasakan Sa'ad. Maka aku sambut, Allah lah yang telah membinasakan Sa'ad. Sa'ad tengah sakit. Itu adalah ketua antara ketua orang Ansar. Ada di kemahannya. Kemudian Umar melanjutkan pidatonya dan berkata, demi Allah, ini dalam khutbah, kami tidak pernah menemui perkara yang paling besar dari perkara baiat terhadap Abu Bakar. Kami sangat takut jika kami tinggalkan mereka tanpa ada yang dibaiat, maka mereka kembali membuat baiat. Jika seperti itu kondisinya, kami harus memilih antara mematuhi baiat mereka padahal kami tidak merelakannya. Kami ni maknanya para sahabat. Kalau mereka tak bai'at Abu Bakar, orang lain yang akan dibai'at, dan mereka tak relakannya, tapi mereka terpaksa ikut. Ataupun kami menentang bai'at yang mereka buat, yang pasti akan menimbulkan kehancuran. Maka barang siapa membai'at seorang amir tanpa musyawarah terlebih dahulu, bai'atnya dianggap tidak sah. Dan tidak ada bai'at terhadap orang yang mengangkat bai'at terhadapnya, keduanya harus dibunuh. Jadi bai'at tak boleh tahu-tahu dia ambil orang bila ada bai'at. Tak boleh. Umar punya hujah ni apa? Mesti mesyuarat dulu. Siapa bai'at saja? Salah. Dan kalau dah bai'at, kita dah mesyuarat dah bai'at, ada orang pula dah bai'at lepas itu, orang yang dibai'at itu harus dibunuh. Dan orang yang membai'atnya juga. Sebab dia kira sebagai apa? Pelaku. Sebab ada hadis Nabi SAW tentang hal ini. Baik, sikit lagi. Ataupun perenggan yang berikutnya. Malik berkata, perawi hadis tadi, Malik bin Anas, Imam Malik, telah berkata kepadaku Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ni siapa? Al-Zuhri. Dari Urwah, bahawa dua orang yang berpapasan dengan kaum Muhajirin tadi adalah Uwain ibn Sa'idah dan Ma'an ibn Ali. Ibnu Syihab berkata, telah berkata kepadaku Sa'id bin Musayyib, bahawa yang berkata ana juzailuha al-muhaqqaq muhaqqaq wa uzaiquha al-murajjah adalah Hubab ibn Munzir, orang Ansar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis dalam kitab-kitab mereka dari banyak jalur, di antaranya dari Malik dan lain-lain lagi dari Az-Zuhri. Nah, itulah khutbah, mungkin sebahagianlah khutbah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat ini yang panjang ni adalah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Bahagian daripadanya ada dalam Sahih Al-Bukhari kita lihat nota kaki 85. Sahih Al-Bukhari kita bab rajmul hubla min az-zina ila ahsan. Bab merejam orang yang hamil kerana zina kalau dia bersuami. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, wa shalla